Di tengilo na tau ripo ciku nasa batau matoana mati ta asogire kedina nyawaku nalese di janji kerena adamu buku bedik nanya waktu mupasa jenrenu buari tanenge lain mupaku nai kasina puramanu cuma dece mewaki si bali andri naluru ipaludunga dua ada dua pajajiamu sungena la tanro madina leserimu pi boti tengelo na tauri pojiku.